Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة قوم مسلمين، الطلبة رحمني ورحمكم الله. Pertama-tama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk kembali ke ma'had-ma'had kita, ma'had yang kita cintai ini. Harasahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ma'had ini min kulli su'in wa makruh, yang mana tujuan kita kembali ke ma'had kita adalah untuk talabul ilm, mencari ilmu agama, mencari atau berupaya untuk tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, liyatafaqquhu fid din, agar mereka sebagian manusia, mereka memperdalam ilmu agama, yang mana tatkala mereka kembali ke kampung-kampung halaman mereka, mereka bisa memberikan peringatan-peringatan, mau'idhah, nasihat-nasihat kepada saudara-saudara mereka di kampung-kampung mereka. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tentunya memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa duduk di majlis ta'lim, terkhusus majlis ta'lim yang diadakan di masjid min masajidillah, di dalam masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang masyhur indakum insyaAllah, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan: wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kelompok-kelompok manusia di dalam masjid dari masjid-masjid Allah, yang mana mereka di dalamnya membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkan satu sama lainnya, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dalam hati mereka, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah. Demikian pula akan dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka akan disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikat. Keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka tullabul alam, para penuntut ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita yang telah kita mulai pada beberapa bulan yang lalu, kemudian terhenti di bulan Ramadan, yakni terkait tafsir Al-Quranul Karim. Terkhusus kita mengambil tafsir Juz Amma, mengambil tafsir surat-surat yang terdapat dalam Juz Amma, yakni Juz yang ke-30. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir dua surat yang sebelumnya, yakni surah An-Naba, demikian pula surah An-Nazi'at, dan sekarang kita masuk kepada surah yang ketiga, yakni surah Abasa. Qala Allahu 'azza wa jalla 'abasa wa tawalla. Abasa, yakni seseorang yang bermuka masam. Wa tawalla, dan seseorang yang berpaling. Anja'ahul a'ma, tatkala datang kepadanya seseorang yang buta. Wama yudrika la'allahu yazzakka, engkau tidak mengetahui, bisa jadi al-a'ma tadi, orang yang buta tadi, datang kepadamu yazzakka dalam rangka mensucikan dirinya, dalam rangka ingin mengambil ilmu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau bisa jadi orang tersebut, seorang yang buta tadi, dapat mengambil peringatan-peringatan sehingga bermanfaatlah peringatan-peringatan tersebut. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa cukup, tidak butuh dengan ilmu agama, tidak butuh dengan hidayah Allah, fa anta lahu tasadda, lalu engkau melayani orang-orang yang seperti itu keadaannya. Wa ma alayka alla yazzakka, tidak tercela atasmu tatkala mereka itu tidak mau mensucikan diri-diri mereka, tatkala mereka tidak mau beriman kepada Allah. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun seseorang yang datang kepadamu berusaha, berupaya mendatangimu, wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa anta anhu talahha, lalu engkau abaikan orang tersebut. Ayol ikhwah kaum muslimin, at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, abasa wa tawalla, dia yang bermuka masam dan berpaling. Nah, pada dua kata ini, abasa wa tawalla, terdapat dhamir yang tersembunyi di dalamnya, yakni huwa, yang mana dhamir tersebut kembali kepada Rasulullah SAW tatkala beliau abasa, bermuka masam, yakni istankara syai'a biwajhi, beliau mengingkari sesuatu dengan wajahnya. Itulah makna dari abasa. Dan watawalla, beliau berpaling. anja'ahul a'ma, tatkala datang kepada beliau seseorang yang buta. Nah, sehingga kita pahami bahwasannya sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini, yakni surah Abasa, adalah disebabkan datangnya seorang yang buta kepada Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Demikian pula disebutkan dalam kitab Tafasir yang lainnya seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Bahwasanya tatkala itu yang dimaksud dengan Al-A'ma adalah Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Tatkala beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah di Mekah, dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok kaum dari ulama Quraisy, dari tokoh-tokoh Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Naam. Sebagaimana yang maklum, yang kita ketahui, bahwasanya tatkala al-udhama wal asyraf, orang-orang yang mulia dalam suatu tempat, tokoh-tokoh masyarakat, tatkala mereka masuk ke dalam agama Islam, maka itu merupakan sebab ya, akan masuk Islamnya pula orang-orang yang berada di bawah mereka. Sehingga Nabi SAW sangat ingin tokoh-tokoh tersebut masuk ke dalam agama Islam. Nah, maka tatkala kondisi yang demikian, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, meminta kepada Nabi SAW. Beliau menyatakan, "Alimni bima 'allamaka Allah." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apa saja yang diajarkan kepadamu, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu. Arsyidni, berikanlah arahan, bimbingan kepadaku. Naam. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan Al-Qur'anul Karim. Naam. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka tatkala itu Nabi SAW yu'rid anhu, berpaling, memalingkan wajah beliau dan badan beliau dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Naam, dengan harapan masuk Islamnya ulama Quraisy, tokoh Quraisy tersebut. Karena beliau khawatir bahwasanya tokoh-tokoh tersebut akan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memalingkan wajah beliau kepada Abdullah bin Ummi Maktumi yang beliau adalah seorang yang buta. Nah, sebagaimana hal ini dilakukan dan diucapkan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang mana mereka mengatakan, "Wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradhiluna." Tidaklah aku melihat engkau, orang-orang yang mengikutimu, ya orang-orang yang mengikutimu, melainkan hanya orang-orang yang rendah dari kaum kami, melainkan hanya orang-orang yang hina dari kaum kami. Nah, sehingga Nabi SAW mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, sehingga kata Syekh Ibn Uthaymin Salih, Syekh Salih bin Uthaymin rahimahullah, alasan Nabi SAW bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum, kemungkinan ada dua alasan. Yang pertama adalah ar-raja fi islami ha'ula'il uzama. Beliau berharap tokoh-tokoh Quraisy tersebut masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, alla yazdaru an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tokoh-tokoh tersebut tidak merendahkan dan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau menoleh kepada seorang yang buta karena mereka merendahkan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sehingga kita tidak ragu bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata hanya ijtihad dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam rangka ihtiqar, merendahkan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Karena kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau memiliki tujuan melainkan hanyalah untuk menyebarkan dakwah al-haq, mendakwahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ibadullah, di tengah-tengah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sama semua. Orang kaya, orang miskin dan lain sebagainya, yang berkulit hitam, yang berkulit putih, semuanya sama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada seseorang yang sangat bersemangat di dalam mencari hidayah Allah, tatkala seseorang asyadda iqbalan alal Islam, sangat bersegera di dalam menerima ajaran Islam, maka orang tersebut ahabbu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita yakini terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Ayuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, kita akan baca tafsir dari surah Abasa ini dari ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10 insyaallah taala. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah tafsir surah Abasa wa hiya makkiyah. Tafsir surah Abasa, dan ini termasuk surah Makkiyah, diturunkan qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sababu nuzuli hadhil ayat al-kariman, sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini. Annahu ja'a rajulun minal mu'minin a'ma yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu, yaitu adalah karena datangnya seseorang dari kalangan kaum mukminin yang buta meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ja'ahu rajulun minal aghnia, di sisi lain pula datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok orang-orang kaya, al-udhama, tokoh-tokoh Quraisy. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bersemangat untuk menyampaikan hidayah Allah kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasanya bagi beliau sesuatu yang memberatkan umat beliau alaihi salatu wassalam, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, beliau bersemangat memberikan hidayah kepada kalian semuanya dan beliau kepada kaum mukminin berlemah lembut. Nah, di antara bukti haris semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan hidayah kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang seorang gulam anak kecil yang mana dia adalah seorang Yahudi dan dia adalah seorang yang senantiasa yakhdam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kecil dari kalangan Yahudi yang senantiasa melayani Nabi SAW. Kemudian anak tersebut sakit dan tidak terlihat, sehingga Nabi SAW menjenguk anak tersebut dan Nabi SAW menyatakan, aslim, masuklah engkau ke dalam agama Islam. Maka anak tersebut melihat kepada bapaknya, maka bapaknya mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka gulam tersebut, anak kecil tersebut, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam dan kemudian dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW menyatakan, alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nar, segala puji milik Allah yang telah menyelamatkan anak tadi dari api neraka. Nabi SAW senantiasa berupaya menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Demikian pula apa yang terjadi pada paman beliau. Naam, tatkala paman beliau sakaratul maut, Nabi SAW nyatakan, qul ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah oleh engkau la ilaha illallah suatu kalimat yang aku akan membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum karena beliau bersemangat agar para ulama, tokoh-tokoh Quraisy tersebut masuk ke dalam agama Islam. Famala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ila al-ghani. Kemudian Nabi SAW berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum dan fokus mendengarkan ucapan orang-orang yang kaya tadi. Wasadda 'anil a'ma al-faqir. Beliau berpaling dari seorang yang buta lagi fakir. Raja'an li hidayati dzalikal ghani. Dengan harapan agar hidayah itu sampai kepada orang-orang kaya tadi. Wa tama'an fi tazkiyatihi, dan berharap agar orang kaya tersebut masuk ke dalam agama Islam. Naam, masuk atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'atabahu Allahu bihadza al-itab al-latif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang lembut ini. Naam. Setelah itu, setelah kejadian ini, maka Nabi SAW senantiasa memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Al-Thawri rahimahullah, beliau menyatakan, fakana Nabi SAW ba'da dhalika idha ra'a ibna Ummi Maktum yabsut lahu rida'ah. Adalah Nabi SAW setelah kejadian tersebut, tatkala beliau melihat Abdullah bin Ummi Maktum, beliau membentangkan ridanya beliau dan beliau menyatakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang kepada orang yang dengannya aku ditegur oleh Rabbku. Hal min hajah, apakah engkau memiliki hajat? Nah, disapa dengan sapaan yang hangat oleh Nabi SAW. Demikian pula Abdullah bin Ummi Maktum dijadikan oleh Nabi SAW seorang amir, pemimpin di kota Madinah sebanyak 2 kali. Tatkala beliau SAW berangkat berperang dengan para sahabat yang lainnya. Nah, maka Abdullah bin Ummi Maktum ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pemimpin sementara di kota Madinah. Naam. Abasa ay fi wajhi, bermuka masam, yakni pada wajahnya. Wa tawalla ay fi badani, berpaling yakni badannya. Li ajli maji'il a'ma lahu, karena datangnya seorang yang buta kepada Nabi SAW. Thumma dzakara al-fa'idata fil iqbali 'alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faidah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu ay al-a'ma yazakka. Engkau tidak tahu, bisa jadi orang buta tadi datang kepadamu dalam rangka yatazakka, ay yatatahharu minal anil akhlaqir radhilah, ingin mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Wa yattasifu bil akhlaqil jamilah, sehingga dia bisa berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak perangai-perangai yang baik. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra, atau dia bisa mengambil peringatan-peringatan sehingga peringatan tersebut bermanfaat. Yatadhakkaru ma yanfa'uhu, peringatan tersebut akan bermanfaat baginya. Faya'malu bitilka adh-dhikra, sehingga dia mengamalkan peringatan-peringatan tersebut. Wa hadhihi fa'idatun kabirah, sehingga pada ayat-ayat ini terdapat faidah yang sangat besar. Hiyal maqsudu, hiyal maqsudatu min ba'thatir rusul, dan ini merupakan maksud dan tujuan diutusnya para rasul alaihi salatu wassalam, memberikan peringatan, mensucikan umat manusia. Wa wa'adhu al-wa'al, dan sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang suka memberikan peringatan. Wa tadhkirul mudhakkirin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang suka mengingatkan. Nah, faikbaluka ala man jaa binafsihi muftaqiran lidzalika minka huwal alyaq alwajib. Tatkala datang kepadamu seseorang yang membawa dirinya dalam keadaan butuh ilmu yang ada padamu, maka orang tersebut lebih berhak untuk engkau memberikan perhatian yang lebih, dan itu adalah perkara yang wajib. Nah, ini faidah dari penjelasan dalam ayat-ayat tersebut. Wa amma tasdika wa ta'arruduka lil ghani al mustaghni alladhi la yas'al wa la yastafni li'adami rugbatihi fil khair. Adapun tatkala engkau melayani orang-orang kaya yang tidak butuh dengan hidayah Allah, tidak meminta dan tidak meminta fatwa karena mereka tidak menginginkan al khair, maka la yambaghi laka, hal itu tidak sepantasnya engkau lakukan. Fa innahu laisa alayka alla yuzakki, karena tidaklah tercela atasmu tatkala mereka tidak beriman. Falau lam yatazakka, walaupun mereka itu tidak beriman. Falasta bimuhasabin ala ma amilahu minasyar, engkau tidak akan dihisab dengan sebab apa yang mereka kerjakan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, fadalla hadha ala alqaidatil mashhura annahu, maka pada ayat-ayat ini, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, mengambil faidah yang masyhur, kaidah yang masyhur, la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhumin, tidaklah kita meninggalkan suatu perkara yang sudah jelas untuk perkara yang belum jelas. Tatkala kita dihadapkan dua perkara yang jelas dan yang belum jelas, sehingga kita pilihlah perkara yang sudah jelas. Wala maslahatun mutahaqqaqah li maslahatin mutawahimah, tatkala dihadapkan dua maslahat yang sudah pasti dengan kemaslahatan yang masih dikira-kira, maka kita mengambil maslahat yang sudah pasti. Nah, ini kaidah yang kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kita ambil beberapa fawaid, faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.